Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di rumah Allah, masjid yang menjadi kesenangan kita selalu berjamaah di masjid, dan kita berazam mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid, karena azan adalah panggilan Allah. Allahu Akbar. Kali ini tema kita meraih hidayah Allah. Nah, Arifin bersama Mas Gatot, Bang Dudung, ini Allahu Akbar. Menikmati zikir, menikmati ibadah, dan beliau selalu berjamaah di masjid. Bagaimana ceritanya sampai beliau jatuh cinta dengan ibadah? Allahu Akbar. Sebelumnya kita simak dulu taujih Rabbani, hikmah mereka yang berzikir, surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44, bersama imam besar kita Ustaz Muhammad Surur Karyanto, imam masjid Az-Zikra. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah mengingat Allah dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Para malaikat memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk kalian, agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kefakiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai Mas Gatot dulu. Mas, awal-awal melihat orang zikir itu apa yang Mas pikirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi awalnya saya tinggal di Sentul ini tahun 2004 dan masjid ini dibangun di tahun 2009. Iya. Saya pagi-pagi sebenarnya dengan udara yang segar ini, saya sering sekali olahraga, sepeda khususnya. Beliau hobi sepeda. Iya. Dan di minggu pertama, saya sering melihat orang dengan pakaian putih-putih berbondong-bondong menuju masjid ini. Dan pada waktu itu saya hanya melihat saja, ada apa ini di sini. Begitu ramainya, saya berangkat pagi-pagi sekali, seperti halnya orang berangkat menuju masjid ini. Di situ saya masih belum terbuka. Saya melihat Kemudian bulan berikutnya terus saya melihat, dan di situ saya mulai tersentuh. Orang dari jauh-jauh dengan menggunakan bus, ada platnya dari Cirebon, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Masya Allah. Jauh-jauh mereka datang ke masjid ini, sementara saya yang tinggal di Sentul, sama sekali saya belum menginjak masjid ini, dan juga mengikuti zikir. Dan akhirnya di bulan Maret 2013, Alhamdulillah saya coba melangkah untuk mengikuti zikir, zikir akbar yang dipimpin oleh Ki Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Di situ saya mulai merasakan nikmatnya kita beribadah. Setiap bulan kemudian, yaitu Maret dan April, saya ikut juga untuk zikir yang kedua. Di acara zikir yang kedua, saya ajak keluarga saya, istri dan juga anak-anak saya. Alhamdulillah, ada sedikit ketenangan. Tentunya kita mengharapkan dari semua yang ibadah yang dilakukan ini adalah untuk ketenangan hidup kita, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian di April, jadi umur saya sekarang udah 50 lebih ya, jarang sekali saya bangun, khususnya di saat subuh. Dan saya sudah mulai berpikir, kapan saya bisa terbangun untuk melakukan sholat subuh. Khususnya sholat subuh berjamaah di masjid, di mana setiap bulan saya juga sering mengikuti acara pengajian. Dan dari rekan-rekan, khususnya juga Ustadz, mengajak saya untuk datang sholat subuh berjamaah di masjid. Tepatnya tanggal 16 April, setelah ulang tahun istri saya bertekad untuk datang ke masjid, khususnya untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Saya datang ke masjid ini awalnya, dan pada waktu itu saya masih malu-malu ketemu dengan Ustadz Arifin. Pada waktu itu saya masih belum mau untuk berjabat tangan. Pada hari yang ketiga saya sholat subuh berjamaah di sini, tiba-tiba pada waktu saat saya memasukkan infak, Ustadz menegur saya, "Abang dari mana?" Saya jawab, "Dari Sentul City, Ustadz." "Namanya siapa?" "Nama saya Gatot, Ustadz." "Oh ya, Abang. Setelah ini ke rumah ya, Bang." "Baik, Ustadz. Terima kasih." Pada waktu itu saya masih malu. Kenapa malu? Karena memang ya luar biasa saya ditegur oleh seorang ustadz terkenal. Pada waktu itu saya langsung pulang karena saya malu. Hari keduanya saya ditegur lagi sama ustadz. "Kenapa gak ke rumah?" "Baik ustadz, saya ke rumah ustadz." Jadi memang ada ilmu yang bisa saya dapat selain di masjid ini, yaitu ilmu yang saya dapat juga di meja makan, makan pagi bersama Ustadz Arifin Ilham. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya ikut zikir akbar rutin setiap bulan, dan sementara sepeda saya tinggalkan. Insya Allah teman-teman sepeda saya akan saya ajak untuk ikut berzikir di masjid ini. Dan sampai saat ini Alhamdulillah setiap pagi saya datang ke sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terima kasih dan banyak. Dan menikmati hidangan pagi. Yeah. Allahu Akbar, jasmani dan rohani. Maafkan kalau Arifin belum banyak bisa menyapa. Kenapa kalau ngelihat sahabat yang baru gitu ingin kenalan. Allahu Akbar, Pak Dudung. Ini Pak Dudung ini subhanallah. Iya, Arifin susah payah ngajak beliau awalnya. Susah payah, karena Arifin melihat beliau, mungkin orang yang pertama dekat dengan Arifin di Depok adalah beliau. Nah, begitu mulai berzikir, Arifin cari beliau. Beliau hanya bilang, "Salam." Wah, salam terus. Apa di benak abang sebelumnya dengan zikir, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tahu waktu zikir di Mampang itu, saat. Waktu itu Saya masih ingat, masih mendengar setiap pagi itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya panjang. Ya saya tidur-tidur aja Ustaz. Itu saya mendengar sekali itu. Jadi soalnya orang banyak berduyun-duyun tuh, tapi belum ini kesentuh jiwa saya Ustaz. Kemudian singkatnya pada waktu ada Ustaz Arifin itu olahraga badminton di dekat rumah saya, tidak jauh rumah saya. Saya dengar kalau setiap hari Selasa itu latihan badminton di gor dekat rumah saya. Saya dengar satu rumah dari rumah beliau itu ada gor. Tahu saya, tapi saya tetap masih menghindar. Malu kali Ustaz, karena mungkin masih banyak dosa. Jadi kalau dosa itu banyak, emang rasanya itu gelisah hidup itu. Resah, risih. Jadi bukan jaminan, uang banyak, harta banyak, menjamin kehidupan kita, hati kita senang, tenang, gak ada itu. Bukan jaminan. Jadi jaminannya hidup tenang itu, kalau kita beribadah. Yang saya rasakan dari ini, ibadah membawa saya kenikmatan hidup, Ustaz. Tenang batin. Artinya sekarang ini saya, awalnya saya juga ketangkep sama Ustaz. Jadi ibarat burung-burung puyuh ketegrep ini. Umumnya kan burung puyuh gak ketegrep, gak bisa ketangkep. Emang dijinak. Begitu ketangkep, pindah lagi. Dari lagi, lari lagi. Ketangkep saya Pak, ketegrep Pak, sama Ustaz. Jadi ketemu di rumah saya, di latar saya. Nah ketemu kata Ustaz. Udah ketemu saya, udah gak bisa ngomong apa lagi udah. Gimana Bang, mulai subuh nanti ikut Arifin ya Bang? Insya Allah Ustaz. Janji Bang subuh ke masjid. Insya Allah Ustaz, saya janji subuh ke masjid. Nah, saya tepat janji saya, subuh ke masjid. Alhamdulillah sejak itu sampai hari ini saya sudah terputus, insya Allah sudah lebih kurang 9 tahun. Insya Allah saya usahakan terus tidak pernah putus ke masjid, terutama subuh. Kadang-kadang lebih banyak juga di masjid daripada yang bukan di masjid. Karena kalau saya berjalan kemanapun, saya itu cari masjid dulu, di mana nanti masjid ini, sholat di mana. Sampai begitu sudah Ustaz sekarang ini, insya Allah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tahajud juga Bang ya sudah. Insya Allah Ustaz, tahajud saya istiqomah. Awalnya istiqomah itu saya pakai alarm. Handphone belum punya itu hari Ustaz. Pakai beker. Bunyiin kita, kuping kita taruhnya. Bunyi dia, kadang beker-beker kita-kita Ustaz. Nah lama-kelamaan itu mungkin berjalan lebih kurang 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan kesini ini itu sudah gak ada lagi beker, gak ada lagi handphone, alarm gak perlu. Jadi cuma sebegitu mau tidur, ya Allah, hambamu ini mau bangun nanti jam 2:30 atau 2:15. Insya Allah bangun Ustaz. Allahu Akbar walillahilham. Ikhwah, inilah hidayah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Dan dakwah juga begitu, menghampiri, menyapa, mendatangi. Bukan hanya didatangi seperti ini, Arifin juga mendatangi. Kaitu Arifin juga keliling ke kampung-kampung, naik sepeda, jalan, naik motor, kita kan keliling. Dakwah, dakwah itu ngajak, mengundang. Datangilah saudara-saudara kita. Itu amal yang paling mulia. Dan satu orang yang kita ajak ke jalan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Pak Dudung Arifin cari-cari. Ketika beliau Arifin sapa Mas Gatot sekali, belum ke rumah, cari lagi. Besok ketemu lagi, samar lagi. Ada bapak-bapak ya di Depok itu. Kalau kita subuh, beliau lari pagi. Arifin incar benar ini untuk ketemu bapak ini. Karena beliau udah sepuh, udah umur 70-an. Tapi gak ke masjid-masjid, kan ngeri. Ngeri kalau meninggal dalam keadaan tidak beribadah. Ngeri, wah, hanya orang munafik yang tidak mau ke masjid. Hanya orang munafik. Rasul memberikan ciri-ciri orang munafik berat berjamaah isya dan subuh di masjid. La sholat alijanil masjid. Tidak sah sholat tetangga masjid, kecuali di masjid. Biar dia hafal Quran, biar dia kiai, ustaz. Kalau dia sholat, tidak berjamaah di masjid, padahal dia punya kesempatan ke masjid, tidak sah sholatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Hampir saja aku bakar rumah orang yang tidak berjamaah di masjid. Tuh. Rasul keras mengingatkan, azan itu undangan Allah. Allah yang undang. Bukan muazin. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, mengundang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang dipanggil yang bersyahadat, yang Tuhannya Allah, yang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo salat. Ayo meraih kemenangan. Makanya orang kalau gemar beribadah, berkah hidupnya falah, berkah dunia akhirat. Rezekinya, rumah tangganya, aktivitasnya, dakwahnya, jamaahnya. Kalau satu kampung memakmurkan masjid, maka kampung itu diberkahi oleh Allah. Bersyukurlah warga Azzikra, semua kampung Babakan Madang ini mengiang-ngiang terus panggilan Allah. Dan kita pun senang memakmurkan rumah Allah. Sayang terbatas waktu, terima kasih amal jariahnya. Kawan-kawan, ini semua teruskan amalnya. Terus kita bangun pesantren Azzikra, silakan hubungi Bang Awaluddin 0856 90010. 0856 90010. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan jangan lupa zikir tanggal berapa? 2 Rabiul Akhir 2 Februari Ahad mulai jam 7. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.